saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang pada hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan ini, masih bisa bernafas, masih bisa menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang agung. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya salah dan lupa. Karena sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa kharul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Semua pernah bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun itu, baik yang muda, yang tua, kaya dan miskin, semua pasti pernah melakukan kesalahan dan semua pasti pernah berbuat dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi tugas kita bersama yaitu kita harus senantiasa beristighfar dan mohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat. Karena sesungguhnya di antara tanda kebahagiaan seorang manusia ketika dia berbuat salah, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama yang di dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib min Al-Kalim At-Tayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, unwanu sa'adah thalathah, tanda kebahagiaan itu ada tiga: idha u'tiya syakara, wa idha betuliya sabara, wa idha adnaba istagfara. Apabila diberikan nikmat, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila diberikan ujian, dia selalu bersabar. Dan apabila dia berbuat dosa, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini diwajibkan bagi semua manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam firman-Nya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bersegera menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ada kesempatan, mari kita selalu merenungi dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Ingat, di dalam sebuah hadis disebutkan, at-taibu min adzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Apa yang harus kita lakukan agar dosa-dosa kita ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Selain kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi hari-hari kita dengan mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Bukankah dengan melakukan amalan-amalan kebaikan ini itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita merasa minder ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya rahmat Allah itu begitu luas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.